kesan diri, tahan hati yang sepi tanpa alih di sini. Bila waktu berhenti, beta mau alih kembali di beta pung sisi. Sing sanggup tanpa alih lain. Rasa sepi, beta rasa sudah lama tak lagi berjumpa. Beta hampa, beta rasa kecup ini tak lagi terasa. Hening jiwa, hati ini jadi baja. Ade nona, kini kau jauh di sana. Jujur cinta ini beta selalu jaga. Ade nona, kau selalu beta cinta. Buka lara api cinta, membakar beta pung dada. Semua terasa hina saat ale nona pergi jauh dari beta. Senyuman cinta yang terpaksa bikin beta semakin tersiksa. Napa ale nona harus pergi, tinggalkan beta di sini sendiri. Gini beta sendiri, tahan hati yang sepi tanpa ale di sini. Bila waktu berhenti, beta mau ale kembali di beta pung sisi. Beta sing bisa hidup sendiri. Nonai, beta sing sanggup tanpa ale lain. Sing bisa beta hidup tanpa ale. Ingat ale dan beta air mata malele. Tetes di pipi, menusuk-nusuk di hati, bikin beta jadi tersisi. Salah langkah buat beta jadi tertati. Beta janji akan selalu setia menanti. Walau ale jauh di sisi, tapi akan selalu dekat di hati. Dalam hening beta selalu berdoa, cinta tulus hanya untuk ale nona. Ale nona beta cinta setia. Sing bisa pisah selama beta masih ada. Sumpah ini bukan basa-basi, tapi ini janji dari hati. Ale nona, beta cinta. Sing ada orang lain cuma ale nona saja. Beta tak mampu hidup sendiri tanpa ale nona ya. Gini beta sendiri, tahan hati yang sepi tanpa ale di sini. Bila waktu berhenti, beta mau ale kembali di beta pung sisi. Nonai, beta sing bisa hidup sendiri.